Sememang aku seringkali menunggu, oh renunganmu bagai memanah di kalbu. Ku bertanya, oh siapa agerangannya, dan kini ku menanti kau bersuara. Tidak mungkin aku yang memulakannya dulu. Jika engkau coba mengerti apa yang tersirat di hati, apalagi perlu kau ragu, aku milikmu. Coba engkau menghayati isyarat cinta yang diberi. Jika dirimu tahu ku milikmu. Jangan nanti debatku kian berakhir menunggumu. Berubah pula nanti hatiku yang ku mahu dirimu mendekatiku. Kemaskan langkahmu, atur bicaramu. Manisnya aku rasa andai bersama. Jika engkau coba mengerti apa yang tersirat di hati, apalagi perlu kau ragu, ku milikmu. Cobalah engkau menghayati isyarat cinta yang diberi. Jika dirimu tahu ku milikmu. Walaupun diriku sering saja diganggu, dipujuk, dirayu, oh. Hanya kau di pikiranku, dirimu yang ku nantikan, yeah. Jika engkau coba mengerti apa yang tersirat di hati, apalagi perlu kau ragu, ku milikmu. Cobalah engkau menghayati isyarat cinta yang diberi. Jika dirimu